takkan pernah sirna bayang tentang dirimu. Mengharap kau kembali ke dalam pelukan. Hanya sisakan luka yang semakin dalam. Sampai kapan ku harus mengisi rindu yang tak terbalas? Masih ada cinta untukku, walau hanya untuk kau kenang. Andai harus ke dalam jiwaku, kemana cinta ini akan ku persembahkan bila kesetiaanku hanyalah kasihku. Masih ada kecintaan untukku, walau hanya untuk kau kenang. Andai harus ke dalam jiwaku, luka dalam dada semakin terasa pilu. Adakah kesempatan untuk cinta